terima kasih sekali lagi. Jadi saat ini sekarang khususnya di kesempatan ini ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa kita akan melaksanakan perhelatan 5 tahunan yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Ini mestinya bulan Maret, kalau dihitung dari kongres yang sebelumnya mestinya bulan Maret, tapi karena situasi pandemi maka kita memutuskan untuk dipindah ke bulan Oktober. Sekaligus nanti ini bisa dijelaskan oleh Pak Matius, itu adalah Hari Kebangkitan Masyarakat Adat di Jayapura, dan juga kalau nggak salah akan ada ulang tahun MRP ya, ulang tahun MRP di tanggal 30 Oktober. Jadi kita dekat-dekatkan semuanya supaya sekaligus bisa merayakan hari-hari besar saudara-saudara kita yang ada di Papua. Nah, kalau bicara kongres, kongres itu yang pertama tahun 99 di Hotel Indonesia yang dihadiri oleh sekitar 300 utusan-utusan pemimpin-pemimpin masyarakat adat dari seluruh Nusantara tahun 99, persis setelah Soeharto lengser dan dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan gerakan masyarakat adat yang saat itu juga sudah menguat melawan Soeharto, khususnya proyek-proyek pembangunan Soeharto yang merampas banyak sekali hak masyarakat adat. Jadi mereka bersepakat melahirkan yang namanya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang dianggap sebagai sebuah wadah untuk masyarakat adat, pertama mengkonsolidasikan gerakan masyarakat adat di seluruh Nusantara, dan yang kedua untuk menjalin dan memperkuat solidaritas, menjaga, memperkuat keberagaman. Jadi menghargai hak asasi manusia, hormat kepada keberagaman adat dan budaya, dan tentu saja harus bersifat inklusif. Itu beberapa nilai-nilai yang ada di AMAN. Nah, kembali ke para pendiri ini. Para pendiri ini dulu itu mungkin ada teman-teman, ada beberapa media yang dari dulu sebenarnya sudah menemani masyarakat adat berjuang. Pasti teman-teman yang ada di sini dari medianya itu ada yang bahkan ketika dulu Mama Yosefa, Tom Benal berjuang tahun 80-an, 90-an itu banyak di media nasional. Dulu ada kasus Iti Indurayon di Sumatera Utara. Ini saya tahu ini media juga berperan dalam membantu menggaungkan perlawanan itu. Ada perlawanan masyarakat adat di Kalimantan Timur, Pak Dingit namanya, saya tahu itu. Beliau dulu tuh kalau nggak salah, saya waktu itu malah masih SMA mungkin, saya itu udah ada di Kompas itu, atau di ada dulu namanya yang di Brandel yang tutup itu Sinar Harapan ya atau apa ya, nah gitu-gitu, Kompas gitu, Tempo juga, nah, kan Tempo juga sempat di Brandel dulu zaman Soeharto ya, tapi itu juga bagian dari peran media sebagai pilar demokrasi, dan media pun banyak juga mengalami kekerasan yang terjadi di zaman itu. Jadi kenapa penting untuk kami terus-terus menyampaikan kepada teman-teman media, karena kami masyarakat adat khususnya yang ada di AMAN merasa bahwa media, teman-teman jurnalis itu adalah salah satu dari kawan penting dalam seperjalanan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Jadi ini adalah bentuk dari kami mengingat sejarah kita bersama-sama selama ini, dan juga tentu saja mengingatkan kami bahwa kami menghargai selama ini peran-peran dari media untuk terus-terus mendukung, menyuarakan suara-suara masyarakat adat, karena kami ini salah satu yang disebut sebagai yang voiceless, yang tidak punya platform untuk menyampaikan suara sendiri. Nah, sehingga kongres ini adalah puncak dari proses 5 tahunan. Jadi kongres ini adalah tempat untuk kemudian kembali merefleksikan apa yang sudah terjadi dalam 5 tahun, apa yang harus kita lakukan 5 tahun ke depan, bagaimana sikap politik masyarakat adat terhadap perkembangan kebijakan, perkembangan menyikapi situasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan situasi keselamatan kita bersama, bukan hanya manusia tapi juga tentang bumi, juga tentang seluruh umat manusia. Nah, lalu dan itu semua prosesnya sedang berjalan. Jadi kongres ini yang nanti di Papua tanggal 24 sampai 30 Oktober itu hanyalah puncak dari rentetan berbagai kegiatan. Saat ini masyarakat adat di kampung-kampung itu pertama sedang berkonsolidasi untuk mendiskusikan tadi itu situasi dan agenda-agenda penting yang harus dibawa ke kongres. Dan yang paling penting, karena kita bersepakat kita harus menunjukkan kemandirian, maka anggota-anggota aman, jadi anggota aman ada 2.449 komunitas, sekitar 20 juta jiwa warga aman, itu masing-masing komunitas akan mengutus utusannya ke kongres, minimal 1 per komunitas. Tapi kita juga ingin memastikan bahwa ada utusan perempuan, ada utusan generasi muda, sehingga minimal 2.449 itu dikali 3. Jadi sehanya dari anggota saja sudah ada sekitar 7.500, belum lagi panitia, belum lagi peninjau, belum lagi saudara-saudara kita di Papua yang akan hadir, katanya sih beberapa ribu akan hadir itu. Dari Papua kita perlu ngecek semuanya, dan sebagai bentuk kemandirian anggota-anggota aman juga saat ini di kampung-kampung sudah sedang menggalang dana. Jadi rupanya selama pandemi ini ternyata krisis itu berkah. Adalah kata Eus berkah ya. Jadi ketika kota-kota ini yang menunjukkan betapa resiliensi ya, ketangguhan daya lenting di wilayah-wilayah adat yang memang masih punya akses, masih punya kontrol kendali sepenuhnya atas wilayah adat dan sumber daya alam, itulah yang thriving, itulah yang sukses selama pandemi. Ada anak-anak muda yang sudah pulang kampung lama. Dulu kita bilang, ngapain pulang kampung? Apa yang bisa kau bikin di kampung? Dia bilang, saya mau pulang jadi petani, saya mau pulang jadi peternak, saya mau pulang jadi pengrajin. Ternyata selama pandemi mereka inilah yang berkembang luar biasa. Terus menanam, punya banyak penghasilan, bisa berjualan, ada yang jualan gula semut, ada yang berjualan herbal-herbal, obat-obatan tradisional, ada yang jadi petani, telur banyak, ini kambing, apalagi sedang kurban ini. Dari situlah mereka menabung keuntungannya untuk kemudian ada kelompok-kelompok perempuan. Mereka inilah yang sedang menabung uangnya untuk mereka pakai pergi kongres nanti katanya. Katanya Papua cukup mahal, jadi mereka menabung. Ya, mereka nabung, ada juga yang iuran-iuran. Nah, jadi itu sedang terjadi di kampung-kampung. Pengurus-pengurus daerah juga sedang aktif melaksanakan musyawarah-musyawarah untuk dibawa nanti ke kongres agendanya. Dan kongres juga selain tadi itu sikap politik, kemudian agenda kerja, program kerja yang utama, kemudian organisasi secara internal, organisasi mau seperti apa, bentuknya apakah seperti sekarang atau tidak, dan kemudian yang paling penting memilih pemimpin yang akan membawa aman 5 tahun ke depan, dan itulah sekjen aman. Jadi di aman juga kakak Dian, kita sedang dalam hampir setahun ya, kita sudah memproses. Di aman ini kami berusaha mempraktekkan yang disebut dengan demokrasi ala masyarakat adat. Bukan demokrasi liberal seperti one man one vote, tapi demokrasi deliberatif. Demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat, berdasarkan konsensus. Jadi sedang terjadi penjaringan bakal calon sekjen aman. Itu adalah tanggung jawabnya Dewan Nasional Aman, dan saat ini ada 21 nama ya. Ya, termasuk kakak SBY ini salah satu balon. Mana? Ada Akbi juga masuk ya? Iya. Ah, jadi banyak kami ini menunjukkan bahwa ternyata termasuk saya juga masuk ya, nama saya. Meskipun mudah-mudahan kita akan organisasi ini masyarakat adat seluruh Nusantara akan mampu menunjuk atau memilih pemimpin baru di 5 tahun ke depan, itu doa dan harapan saya sebagai sekjen saat ini. Dan dari 21 nama inilah nanti yang akan digodok terus oleh anggota. Ya, dilihat, oke, kita mau mengerjakan ini, kita mau bentuk organisasi seperti apa, sikap kita harus seperti ini, maka kira-kira yang cocok dari figur-figur ini, karakter-karakter orang-orang ini, nah mungkin kalau kita perlu tukang lobby, kita akan pilih ini. Karena kemampuan dan keahlian di Aman itu kalau secara substansi itu pasti sudah sama semua, tapi di pendekat, di approach ya, di cara kerja, di ini segala macam. Kalau saya, nama saya Ruka. Ruka artinya kacau, artinya masa perang ya. Jadi ya, itu bahasa Bugis, itu nama nenek saya yang dikasih ke saya, tapi itulah maknanya Ruka. Jadi kalau ada yang punya, ada orang keturunan Bugis di sini kan? Nggak ada ya, pantas nggak tahu. Tapi Ruka itu artinya itu, tapi juga bergolak, tapi juga artinya tangguh gitu. Jadi Ruka itu multi meaning. Nah, mudah-mudahan ke depan organisasi ini bisa memilih pemimpin yang jauh lebih bijak dari saya ya, dan jauh dalam segala hal. Nah, proses yang terjadi sekarang, dan kita merasa dalam situasi sekarang ini, situasi negara ini sedang tidak baik-baik saja ya. Di tengah-tengah ketiadaan undang-undang masyarakat adat yang sudah 10 tahun lebih mangkrak di DPR, ada banyak sekali kemunduran dalam hal kebijakan. Ada undang-undang cilaka, cipta kerja, kemudian sekarang ada rancangan undang-undang RKUHP. Kemudian kita tahu ya, pelemahan KPK, pelemahan MK, segala macam sedang terjadi. Undang-undang IKN, kemudian sekarang meskipun MK sudah bilang sesuai dengan konstitusi, masyarakat adat ada punya hak atas tanah dan wilayah adat dan sumber daya termasuk hutan adat, tapi lagi-lagi negara bilang bahwa oke, tanahnya kau boleh punya, hutannya kau boleh punya, tapi karbonnya punya kami. Jadi terjadi kemunduran luar biasa dalam hal dalam hal perjuangan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Jadi kita banyak regresi, banyak kemunduran yang luar biasa dalam khususnya selama pandemi ini. Meskipun kita terus-terus membuktikan bahwa pertahanan, jadi keberagaman budaya dan biodiversity, keberagaman budaya dan sumber daya alam dan species yang ada di masyarakat adat itu adalah yang akan menjadi garda terdepan dan pertahanan terakhir, termasuk pangan itu ada di masyarakat adat di negeri ini. Tapi ternyata pengakuan terhadap kontribusi masyarakat adat itu justru semakin mundur. Nah, kami di masyarakat adat di Aman bertekad bahwa kita harus terus membuktikan bahwa pertahanan keberagaman, pertahanan Nusantara Indonesia itu hanya ada di masyarakat adat. Makanya temanya yang dipilih adalah, secara resmi ya saya bacakan, bersatu memulihkan kedaulatan masyarakat adat untuk menjaga identitas kebangsaan Indonesia yang beragam dan tangguh menghadapi krisis. Jadi ini pelajaran dari krisis, ternyata kota itu menjadi tempat yang paling rentan, dan wilayah-wilayah adat yang masih punya kendali atas wilayah adat menjadi tempat-tempat yang justru thriving, justru berkembang dengan sangat baik. Dan inilah yang akan dibawa ke Kongres nanti, akan muncul. Jadi pekerjaan-pekerjaan anak muda yang sudah pulang kampung selama ini, akan ada 80, sekitar 90 sekolah adat yang akan mengirim juga utusannya bicara tentang sekolah adat, pendidikan masyarakat adat. Perempuan-perempuan juga yang selama ini disebut sebagai penjaga pengetahuan, penjaga keberagaman, penjaga ketahanan di kampung-kampung juga akan hadir di sana. Kita akan akan ada yang namanya kuliner Nusantara, dari kongres ke kongres selalu ada gitu kuliner Nusantara. Dan itu kita akan pokoknya makan-makan, akan ada pagelaran budaya, berbagai nyanyian, berbagai ekspresi budaya, tenun ini segala macam, tarian, nyanyian, canting segala macam akan ada di sana. Akan ada pemutaran film-film karya-karya masyarakat adat, buku-buku karya yang selama ini dikerjakan oleh anak-anak di kampung juga akan disampaikan di sana. Tentu saja seperti biasa dialog umum, Pak Ketua Panitia masih terus berusaha, kami masih terus berusaha. Katanya kalau sampai presiden punya sesuatu yang akan dibawa ke sana boleh datang gitu ya. Jadi mudah-mudahan RUU masyarakat adat dalam beberapa bulan ini bisa di bisa kelihatan bentuknya sesuai dengan aspirasi masyarakat adat. Mudah-mudahan rancangan undang-undang KUHP itu tidak kemudian digunakan untuk kembali menghancurkan masyarakat adat, khususnya sistem judiciary sistemnya masyarakat adat. Dan mudah-mudahan kami berharap Kongres di Papua itu bisa menjadi momentum untuk membangun jembatan yang lebih baik antara masyarakat adat dan negara. Jadi begitu, dan kita akan disaksikan oleh dunia, akan ada banyak sekali peserta-peserta dari saudara-saudara kita, masyarakat adat, para donor, para lembaga-lembaga internasional yang ingin datang ke Papua. Saat ini yang daftar itu sudah ada sekitar 100-an lebih dari peserta internasional. Dan kenapa disebut Kongres Masyarakat Adat Nusantara bukan aman, karena ini adalah ajang untuk seluruh masyarakat adat, gerakan masyarakat adat berkonsolidasi, bukan hanya aman ya. Jadi saya pikir begitu, dan terima kasih teman-teman. Kalau ada tambahan-tambahan lagi yang ingin disampaikan khusus untuk persiapan-persiapan di Papua, kita tunggu Pak Bupati ya, karena beliau ini yang kemarin digadang menjadi ketua panitia dan beliau sudah bekerja banyak sekali. Jadi kita akan tinggal, jadi yang teman-teman yang mau ikut siapkan tiket saja, karena nanti di sana teman-teman panitia lokal yang akan menyiapkan angkutan di lokal, rumah-rumah kampung-kampung, asal mau tinggal di rumah, tinggal ya, tinggal di rumah-rumah penduduk, rumah-rumah penduduk, karena dan semua makanan dari masyarakat adat di wilayah adat Abi ya, persis makan makanan yang disiapkan dari dapur tempat tuan rumah kita. Jadi saya pikir begitu dari saya, Kak Dian. Silakan dilanjut kalau ada pertanyaan-pertanyaan, lanjut saja. Selamat siang, saya Indra dari Mahabai FID. Kak sama Kais, tadi kan udah sedikit, ini di luar konteks dari konteksnya ya. Tadi udah sedikit dibahas soal refleksi selama 5 tahun terakhir ini terkait dengan perkembangan masyarakat adat itu seperti apa. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Sebenarnya selama 5 tahun terakhir ini apa-apa saja sih yang sudah dicapai dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Kemudian terkait dengan RUU masyarakat adat sendiri, sampai sekarang informasi yang diterima oleh teman-teman aman itu sampai sejauh mana ya prosesnya? Karena kan sampai sekarang mandat juga teman-teman media belum begitu paham intinya kebanyakan sampai sejauh mana. Kemudian wilayah adat yang sudah diakui sampai sejauh ini totalnya sudah berapa banyak, dan mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih. Pandu dari Kompas. Ya. Pertanyaannya mungkin dua ya, Kak. Di dalam kongres kelima ya di Deli Serdang 5 tahun yang lalu, itu kan salah satu isu konkret yang didorong itu kan soal penetapan hutan adat. Yeah. Nah, itu tetapi sampai saat ini kan baru Kata Karuka waktu itu baru sekitar 76 ribu hektar ya, Kak, yang diakui oleh negara. Nah, mungkin ke depan apakah kongres ini akan mengedepankan isu-isu hutan, penetapan hutan adat lagi, dan bagaimana mungkin apa langkah-langkah moral apa yang akan didorong. Kemudian satu lagi mungkin tadi Taruto bilang akan membahas sikap politik ya Kak dari Aman. Dan kebetulan 2 tahun lagi ini Indonesia akan menyelenggarakan pemilu. Nah, mungkin dalam kongres ya nanti selain mungkin berpihak kepada masyarakat ada, mungkin ada kriteria-kriteria pemimpin seperti apa yang akan didorong oleh Aman. Ya, ya, oke, terima kasih. Makasih Pandu. Mungkin langsung aja sebelah. Silakan. Saya Priska dari Antara. Mau nanya lagi soal isu yang akan dibahas dalam kongres. Itu ada beberapa yang disebutkan kan, cuman ada nggak yang isu inti yang mungkin nanti akan menjadi salah satu isi dari deklarasi terakhir untuk kongres Aman ke-6 ini? Oke. Beberapa pertanyaan mungkin sudah disampaikan rekan-rekan, jadi pertanyaan saya singkat saja terkait peserta yang nanti akan hadir di Aman itu ada berapa banyak dan dari berapa komunitas masyarakat adat yang ada di Indonesia. Terus kemudian terkait peserta dari internasional, mungkin tadi sudah disinggung juga, itu ada dari Asia, Eropa, dan Afrika, tapi boleh ini nggak lebih lengkapnya mungkin masyarakat adat negara dan masyarakat adat apa. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, oke. Yang singkat dulu sebelum saya lupa, untuk internasional ini adalah pertama beberapa lembaga-lembaga internasional yang selama ini membantu dan bekerja dengan masyarakat adat bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kemudian juga termasuk donor ya dari internasional. Kemudian untuk masyarakat adat, Aman itu kebetulan tergabung di dalam berbagai forum global untuk indigenous peoples di seluruh dunia. Kita selalu berada di kaukus-kaukus indigenous peoples, khususnya terkait dengan ada banyak hak asasi manusia yang basisnya di Jenewa dan urusan-urusan terkait masyarakat adat yang lain yang basisnya di New York. Jadi PBB ini kan terbagi dua ya, termasuk dalam perubahan iklim. Nah, masyarakat adat yang akan hadir itu yang dari Latin Amerika, ada beberapa organisasi besar seperti namanya COICA itu di apa Amazon Basin, ada juga namanya AMPB itu basisnya di Costa Rica. Kemudian dari Nicaragua juga ada, dari hampir semua negara di Latin Amerika ya yang mewadahi organisasi itu. Di Afrika kita juga punya banyak sekali jaringan masyarakat adat yang ada di Afrika, organisasi regionalnya di sana itu namanya Afrika, namanya IPAC kalau di sana ya. Indigenous Peoples African Coalition. Jadi itu ada. Kemudian dari tentu saja kita juga punya yang namanya Caucus Pacific yang dari Australia sampai ke Hawaii, New Zealand sampai ke Selandia Baru. Nah di utara itu ada namanya kelompok orang Sami, masyarakat adat Sami. Ini unik karena satu bangsa, satu masyarakat adat itu ada di empat negara di Finland, Norway, Swedia, dan di Peninsula Kola di Rusia, di bawah sedikit. Jadi itu banyak, bahkan dari Rusia, dari Siberia itu kan banyak masyarakat adatnya tuh. Itu juga kita akan undang, mudah-mudahan yang dari Rusia itu gak terlalu kepanasan nanti Pak di sana. Sampai yang dari pokoknya dari orang Sami ini biasanya mereka, saya pengalaman sekali bawa mereka dan kita harus jalan tuh sambil bawa aqua karena ya bedanya bisa sampai 30 derajat Celsius perbedaan cuaca ya di sana dengan di sini. Jadi ada kesulitan-kesulitan di urusan klimat nanti. Nah untuk ke capaian selama ini, kalau misalnya teman-teman dengar pidato politik saya setelah dipilih sebagai sekjen di KMAN sebelumnya, misi saya itu adalah memperkuat kampung-kampung, memperkuat internal organisasi, dan itu yang saya tentu fokus mengerjakannya dalam 5 tahun terakhir. Yang mungkin capaiannya itu kelihatan itu di urusan ketika keluar sebagai residensi. Bagaimana masyarakat adat lebih terorganisir, bagaimana masyarakat adat membuktikan diri dengan mampu bekerja melewati krisis selama pandemi, dan itu semua bukan pekerjaan yang terjadi dalam semalam. Bagaimana unit-unit tanggap darurat, karena kita sudah tahu setiap saat kita menghadapi kondisi darurat, bagaimana unit-unit tanggap darurat itu bisa bergerak dengan satu komando. Kemudian pemetaan itu nggak bisa dibilang kecil, banyak jutaan dalam 5 tahun terakhir, meskipun kami itu mengalami pelambatan bukan hanya di pemetaan di kampung-kampung. Karena apa? Karena pandemi. Jadi praktisnya sebenarnya setengah dari masa saya sebagai Sekjen Aman dari Kongres hampir 3 tahun kita ya, ini nggak ada kerja di agak susah untuk bekerja secara secara agresif di lapangan karena pandemi. Jadi yang agresif itu tadi membuktikan ketahanan membuktikan kedaulatan atas pangan, membuktikan kita tangguh di tengah pandemi, di tengah krisis, membuktikan bahwa ketika orang-orang di kota itu paling takut, paling rentan, paling tidak aman, banyak PHK segala macam, kampung itu justru pandemi, dan itu semua karena memang disiapkan, ya, membuktikan masyarakat adat membuktikan diri. RUU ya itu dia. Nah justru negara ini, pemerintah ini menggunakan isu pandemi untuk katanya pemulihan ekonomi, tapi pemulihan ekonominya justru lagi-lagi berlandaskan bukan pada ekonomi yang ada di kampung-kampung, yang di rakyat, yang real, tapi lagi-lagi investor, dan basisnya kemudiannya merampas wilayah-wilayah adat. Ya, jadi ada Bapak dari KSP di sini, mudah-mudahan didengar dan disampaikan kepada Bapak Presiden itu. Karena itu, dan itu sangat jauh dari yang janji Presiden maksud itu di Nawacita. Undang-undang masyarakat adat tidak ada, bahkan jauh. Nah, prosesnya sekarang itu sudah dibangun. Nah, katanya kuncinya itu adalah ada 2 partai politik besar yang masih menghambat undang-undang masyarakat adat saat ini, itu adalah Golkar dan PDIP. Ya, Golkar dan PDIP. PDIP itu bahkan tidak masuk di dalam prioritas mereka 5 tahun ke depan. Nah, berdasarkan ini kemudian untuk hutan adat masih pada jumlah 75.000 hektar. Nah, jadi angkanya Presiden Jokowi dari masyarakat adat itu untuk dicatat dari 2014 itu ya 75.000 hektar itu. Kalau di ATR BPN itu masih nol. Jadi kita berbicara dengan output yang nyata yang ada di tangan masyarakat adat saat ini. Ya, meskipun gitu, dan ini terjadi pembiaran di pemerintah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu terus-terus melakukan kebohongan di muka publik. Terus-terus mengatakan ada sekian juta hutan adat, padahal itu indikatif. Itu janji, itu komitmen. Ya kalau mau komitmen ya sebutkan saya sekaligus 24 juta dong. Itu loh, jadi tapi itu adalah komitmen. Jadi gini, oh ada indikatif kira-kira di situ. Sudah disebut sebagai capaian. Padahal capaian itu adalah yang sudah keluar pengakuannya dikembalikan sebagai hutan adat. Yang ada yang benar, angka yang benar itu adalah 75.000. Teman-teman media tolong bantu cek Ibu Menteri setiap saat ketika beliau keluar lagi dengan angka-angka itu. Karena ini bertahun-tahun KLHK itu terus-terus melakukan itu. Padahal mereka inilah yang menjadi penghambat utama dengan berbagai peraturan-peraturan Menteri. Semakin lama, panjang, berbelit-belit, susah sekali untuk mendapatkan pengakuan yang namanya hutan adat itu. Nah, itulah yang akan menjadi pusat dari bicara tentang isu utama itu. Isu utama sejak Aman berdiri itu adalah pengakuan, adalah pemenuhan hak-hak asasi masyarakat adat, adalah pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adat. Bentuknya adalah undang-undang masyarakat adat yang sampai hari ini belum ada. Jadi itu pasti akan seputar itu. Seputar pada bagaimana tadi itu kita bicara tentang masyarakat adat itu adalah garda terdepan. mempertahankan keberagaman, mempertahankan apa yang disebut Indonesia ini, sekaligus garda terakhir ketika terjadi krisis. Ya, ketika terjadi krisis, termasuk krisis iklim yang terjadi saat ini, termasuk krisis ekonomi, pandemi, segala macam. Pangan itu terbukti, ya. Pangan-pangan yang ada di kampung-kampung yang selama ini kita kirim ke kota-kota, itulah yang menghidupi buru-buru kelompok-kelompok miskin yang ada di kota, yang selama ini diterlantarkan oleh perusahaan. Ya, mereka dipecat oleh perusahaan, yang kasih makan itu petani dan masyarakat adat. Nah itu yang terjadi. Sementara ya ada teman Tempo di sini, ya. Tempo sendiri kan melaporkan bahwa proyek, saya hanya mengikuti berita ya, bahwa proyek food estate itu gagal. Ya, bahkan diancam akan dihentikan uangnya oleh DPR. Jadi saya tidak membuat itu, tapi itu saya baca di media, di Tempo. Nah, itulah isu intinya. Kalau urusan pemimpin politik, pemimpin masyarakat adat di Aman itu selalu punya kriteria. Ya, selalu punya kriteria. Kita hanya akan mendukung sosok yang memang membuktikan diri. Ya, membuktikan diri, melakukan sesuatu untuk masyarakat adat. Itulah kenapa yang pemilu sebelumnya memang Aman tidak bersikap. 2019 itu Aman tidak bersikap mendukung salah satu calon presiden, karena kita merasa mereka nggak ada yang punya karya, ya, tidak punya kontribusi untuk masyarakat adat. Nah, kemudian dan itu akan selalu menjadi acuan untuk mengeluarkan sikap. Kalau teman-teman lihat dulu 2014 kita mendukung Presiden Jokowi itu karena kita percaya dengan nawacita itu, yang meskipun kemudian sampai detik ini satu pun tidak terpenuhi. Ya, jadi ini kesempatan terakhir beliau nih. Nanti ini Pak Ketua Panitia ini sudah keliling terus untuk bisa memastikan bagaimana kami bisa bekerja supaya beliau ini tidak perlu malu-malu hati datang ke masyarakat adat di Papua, ya. Apalagi ini Papua, Pak. Jadi banyak sekali yang kemudian apa? Bolanya itu di drop. Bolanya mati. Banyak sekali sebenarnya istana ini bolanya mati, Pak. Nah, bolanya mati, ya. Dia dimatikan sendiri bolanya. Jadi apa itu, mudah-mudahan sih bukan gol bunuh diri, Pak, ya. Nah, tapi dimatikan bolanya. Dulu itu periode pertama itu sudah kita bicara tentang masih pasti di sini teman-teman ada yang masih ingat, kita bicara tentang Satgas Masyarakat Adat. Mati bolanya. Ya, bicara RUU masyarakat adat sampai detik ini juga mati bolanya. Bicara dengan tentang pemetaan, tentang menerima peta wilayah adat 10 juta sudah ada di tangan pemerintah, sampai hari ini bolanya mati. Nah, kita lihat nih di Papua ada banyak, sedang banyak terjadi di Kabupaten Jayapura khususnya. Ini kesempatan beliau nih, Pak. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik supaya enggak perlu malu hati nanti. Enggak mungkin ini beliau datang, Pak, kalau enggak bawa apa-apa. Jadi begitu teman-teman. Jadi tadi kan dari Aman ngomong mengenai apa COVID, ya. Nah, kalau saya dari ini dapat Tempo. Nah, kita melihatnya adalah mengenai JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, itu kalau di Papua itu kan ada berkuadat, ya, Pak. Nah, itu bagaimana penerapan JKN di suku-suku adat, terutama juga untuk pendatang mereka, karena kan tempat tinggal suku adat itu pasti juga kalau di Papua itu kan ada yang hutan segala macam. Nah, terus pertanyaan yang kedua adalah mengenai ini, Pak, hal-hal yang banyak dibicarakan di media massa mengenai suku adat dengan tanah mereka tinggal. Nah, ini kadang-kadang juga ada konflik antara pemerintah dengan suku adat. Tapi pastinya kan pemerintah kabupaten Jayapura sudah ada solusi, Pak, ya, bagaimana membuat keseimbangan antara program pemerintah dengan kebutuhan dari suku adat itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kebetulan ditunjuk oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai ketua umum pelaksanaan kongres di Papua, seharian sebagai Bupati Jayapura, dan ini Kongres ke-6 di Papua. Itu menurut banyak orang bahwa ini Kongres yang agak seksis begitu, karena Papua sedang berjuang dengan otonomi khusus, ya. Ini perdebatan luar biasa di Papua, Papua Barat, dan sudah berjalan 20 tahun. Kemudian ada evaluasi kemarin, dan baru mulai regulasi-regulasi sementara disiapkan. Kemudian juga nanti akan ada pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat. Karena otsus di Papua itu berdasarkan adat istiadat dan budaya. Dan ini akan jadi menarik untuk apakah kebijakan negara mengenai otsus di Papua itu ada atau tidak. Ada isinya, ada wujudnya. Karena salah satu hal yang menarik dari undang-undang otsus adalah kepastian ruang kelola masyarakat adat, kepastian hak, dan itu menyangkut juga hak asasi manusia. Konflik di Papua itu konflik lahan sebenarnya. Jadi ketidakpuasan itu larinya kemana-mana. Nah, karena itu memang momentum ini bisa juga menjadi pembuktian terhadap kehususan yang diberi untuk Papua itu. Dan itu di Kabupaten Jayapura sudah kita melakukan beberapa gerakan untuk itu, untuk implementasi dari otsus itu, bahwa kebijakan negara ini harus benar-benar ada di kampung, harus ada di kecamatan atau distrik, bukan di elit. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sekjen, bahwa apa yang disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat ini adalah kampung-kampung yang hidup bangkit di berbagai hal, termasuk kampung wisata yang sekarang menjadi top di program nasional. Salah satu yang kita sedang pastikan dari pemetaan-pemetaan wilayah adat dari undang-undang otsus itu adalah kepastian terhadap ruang-ruang yang ada, yang dimiliki oleh masyarakat. Tentang data spasial, pemetaan-pemetaan kepemilikan masyarakat adat, kemudian juga profil masyarakat adat yang marga ini tinggal di mana saja, batas wilayahnya di mana, berapa banyak, kondisinya seperti apa. Dan ini yang kita sedang kerjakan, supaya ada database mengenai keaslian, kepemilikan. Kemudian kalau terjadi investasi terhadap di atas lahan-lahan itu, ada kepastian kepemilikan dan bisa kerjasama untuk membangun kesejahteraan ke depan. Salah satunya juga adalah database yang berbasis kampung dan kecamatan atau distrik. Salah satu yang tadi pertanyaan mengenai JKN, jaminan kesehatan. Kita butuh satu data di tingkat bawah, supaya kalau akses ke puskesmas, kalau bisa jangan tanya kartu, mana kartu BPJS atau mana kartu JKN, karena masyarakat di kampung-kampung itu tidak terbiasa menyimpan kartu-kartu seperti itu, tidak familiar lah. Nah, karena itu sebut nama dan dari kampung mana, itu database harus keluar. Nah, ini yang kita sedang kerjakan, apalagi dari segi geografis sulit. Dan itu baru kesehatan, dan di berbagai aspek yang lain juga. Nah, ini memang perlu teknologi informasi yang cukup dari segi infrastruktur. saya pikir itu ya. Kemudian tadi mengenai pemetaan itu bukan saja karena undang-undang otsus itu saja, tetapi ini dibutuhkan oleh seluruh komunitas di Nusantara ini. Ya, ada banyak konflik lahan di mana-mana. Karena itu perlu ada kepastian-kepastian kepemilikan. Ya. Undang-undang otsus itu sudah 20 tahun, sekarang diperpanjang lagi 20 tahun yang akan datang. Tetapi dalam suasana itu ada Omnibus Law, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ini tidak bisa bertemu dengan regulasinya, pertentangan. Nah, kita minta kepastian. Ya, kepastian-kepastian ini untuk konsistensi negara untuk memberi perlindungan terhadap warga negaranya yang memiliki sumber daya yang luar biasa atau sumber daya alam. Ya, saya pikir itu. Kemudian mungkin saya tambahkan mengenai kesiapan Kongres bahwa untuk menampung 10.000 orang, masyarakat adat sedang siapkan rumah-rumah mereka untuk menampung. Tapi mungkin kita akan menampung 5.000-an untuk peserta aktif yang akan mengikuti sarasehan-sarasehan di kampung-kampung dan seterusnya. Kemudian ada pameran dan ada panggung seni dan budaya. Itu kita kasih ruang untuk pemuda Papua kreatif yang akan menata itu. Dan akan ada kolaborasi juga pemuda-pemuda adat dari Nusantara yang lain. Dan akan ada pentas panggung Nusantara pemuda kreatif di berbagai Nusantara. Kita kasih ruang di situ dan saya pikir ini waktunya untuk kita menyongsong bonus demografi. Kita hanya tidak bicara di berbagai pidato, tapi kita harus kreasikan oleh cara-cara masing-masing di daerah, berbagai daerah, bahwa kita sedang menyongsong dengan masing-masing keunikan yang ada, dan kita coba menyambut masa depan yang lebih baik oleh generasi muda. Saya pikir mungkin itu dari saya. Oke. Kasih. Terima kasih Pak Bupati. Itu, nah, ikan-ikan. Mungkin saya boleh tanya satu hal Pak Bupati. Boleh. Karena dalam rangkaian KMAN 6 nanti akan ada juga festival kuliner dan juga pameran produk masyarakat adat. Ada juga festival Danau Stani dan perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Papua. Apa yang mau diistimewakan yang nanti disuguhkan di Pak Bupati? Mungkin bisa kasih bocoran kuliner-kuliner macam apa yang akan disuguhkan oleh teman-teman di Papua untuk peserta? Ya, pertama untuk seluruh peserta itu akan disuguhkan makanan khas selama kongres. Itu berarti ekonomi masyarakat di sana mendapat tempat untuk perayaan itu. Tapi juga kita sediakan pameran budaya. Di Papua sekarang ada 7 wilayah adat. Di Provinsi Papua 5 dan di Papua Barat 2. Nah, mereka harus tampil di pameran itu. Kekhususan cenderamata, kuliner, kemudian juga kerajinan. Tapi juga kita kasih ruang untuk masyarakat adat, komunitas adat dari seluruh Nusantara akan ke pameran di situ. Kita mau tunjukkan bahwa hasil karya-karya yang unik dari berbagai Nusantara itu juga bisa menjadi andalan untuk ketahanan Republik ini ke depan. Kita mau tunjukkan di situ. Kemudian juga ekonomi kreatif dalam bentuk seni dan musik, budaya. Dan ini juga kita harus tampilkan bahwa kita sedang menyongsong ketidakpastian dunia, tapi juga anak-anak muda bisa buat kreativitas-kreativitas ya, bisa menyumbangkan untuk ekonomi bangsa kita dan terdapat. Nah, karena itu memang ini kita butuh kerja keras, bukan saja panitia, tapi juga oleh pihak-pihak lain, terutama pemerintah juga harus memberi support. Maka ini momentum yang penting bahwa masyarakat adat juga bisa menjaga ketahanan bangsa ini. Dan harus memberikan diskusi yang serius dan memberikan dukungan. Termasuk juga regulasi-regulasi yang tadi dibicarakan. Kan ya, untuk tadi ada pertanyaan mengenai festival langsung tadi dan adat di sana. Jadi kongres ini kan biasa diselenggarakan bulan Maret sesuai dengan lahirnya aliansi. Tapi kami minta kalau bisa di bulan Oktober, tanggal 24 Oktober itu hari kebangkitan masyarakat adat di Jayapura. Ini ulang tahun yang ke-9, dihadiri oleh saudara-saudara dari berbagai Nusantara, itu luar biasa. Kemudian juga ada festival Danau Sentani, ini agenda nasional, setiap tahun diselenggarakan. Ketiga tahun terakhir ini tidak diselenggarakan karena COVID, dan ini kita coba gabung dalam suasana itu. Karena festival Danau Sentani itu festival budaya. Dan salah satu bocorannya begini, nanti peserta, nanti kan ada di 12 titik Sarasehan, 2 hari, itu di rumah-rumah adat di seluruh Jayapura. Nah, peserta waktu datang ke Sarasehan, diantar, itu dengan, karena itu di sekitar danau dan pesisir, itu dalam bentuk festival. Jadi ada tari-tarian, ada di atas danau, di pesisir, karena itu biasa ditampilkan di festival. Jadi festival itu mengantar peserta ke tempat Sarasehan, di berbagai tempat, itu dalam bentuk festival. Nah, ini sedang dipersiapkan, dan itu juga selama berlangsung di berbagai titik di kampung-kampung itu semua dilayani oleh panitia lokal di situ. Untuk satu hal yang akan menarik adalah masyarakat adat di Papua itu tidak melihat lagi ada perbedaan-perbedaan suku bangsa, etnis, budaya. Mereka begitu antusias untuk menyambut saudara-saudaranya dari berbagai daerah. Mereka tanya, wah ini pesertanya lebih banyak muslim, nanti kami ini kan banyak Kristen. Bagaimana tempat ibadahnya, sholatnya? Mereka lagi sibuk untuk mengurus itu sekarang. Jadi toleransi yang asli itu mereka akan tunjukkan. Karena agenda ini kan agenda masyarakat adat, bukan agenda pemerintah. Mereka akan atur dengan gaya mereka sendiri, tunjukkan kepada bangsa ini bahwa persoalan-persoalan polarisasi apapun namanya di Papua juga masyarakat adat itu sudah tidak pikir itu lagi. Memang dari dulu budayanya seperti itu. Nah, yang muncul negatif-negatif di Papua mungkin akan kita menepis oleh gerakan masyarakat adat itu sendiri. Jadi saya pikir ini momentum yang luar biasa itu. Menyatakan bahwa keberagaman kita itu indah. Saya mau nanya lagi ke Pak Bupati dari Pak sebagai ketua panitia, harapan Bapak nanti yang akan dihasilkan dari kongres ini apa, dan terutama nanti untuk masyarakat adat Papua itu apa? Terima kasih. Saya Sofian Sarawaya. Pak Bupati, saya akan tanya. Jadi sebenarnya saya mau bertanya, tapi Bapak sudah menjawab duluan. Karena masyarakat adat kita ini memang banyak beragam ya keyakinan, latar belakang dan lain-lain. Tapi saya sangat respect tadi Bapak sudah menjawab pertanyaan saya sebelum saya letakkan mengenai bagaimana kalau kita sebagai Muslim datang ke Papua. Itu sudah dipikirkan Pak ya. Termasuk nanti makanannya pun, mohon maaf juga yang halal Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Ya ini yang saya tanyakan. Kalau saya babi juga halal loh. Kenapa Pak yang diundang ini masyarakat adat dari tiap katakanlah provinsi atau kabupaten kota, dan berapa perwakilan dari mereka itu yang bisa diakomodasi oleh kawan-kawan sebagai tuan rumah? Kemudian terkait mengenai apakah mungkin ini kan mencerminkan keberagaman dari seluruh Nusantara, apakah juga dikasih mandatori bahwa mereka itu hadir dengan menggunakan uniform, katakan seragam, atau katakan adat istiadat dari mereka masing-masing. Ini kan menjadikan ciri khas bahwa mereka itu punya kekuatan dari masing-masing daerah. Lalu kemudian yang terakhir, apakah ini kan memang tadi Pak Matius bilang ini adalah dari masyarakat adat sendiri yang mempunyai apa namanya hajatan besar ya, memberikan kebahagiaan. Apakah government juga diundang, Pak? Maksud saya, apakah juga memahami apakah pendanaan itu juga ada dari government atau murni dari kawan-kawan masyarakat adat sendiri? Karena kita ini kan tadi inspection yang bilang objektif ini independen, gak ada afiliasi dengan yang lain-lain. Mohon bisa dikasihkan penjelasan dan pencerahan. Terima kasih. Pertanyaan terlalu berat-berat, jadi kita jawab dulu. Ya, apa yang harus didapat dari Kongres ini ya, di Sulawesi Papua? Kami sudah komunikasi langsung dengan Pak Presiden. Saya sendiri yang bertemu, sampaikan bahwa Pak Presiden datang untuk membuka. Jadi sekaligus juga saya menjawab tadi pertanyaan bahwa nanti di pembukaan itu ada parade budaya. Jadi parade budaya menuju kepada tempat kongres. Kita akan tampilkan 2000 lebih komunitas adat seluruh Nusantara akan tampil dengan ciri khasnya masing-masing itu menuju kepada pembukaan. Dan itu akan ada dialog Presiden dengan masyarakat adat. Jadi steering committee sedang menyiapkan acara-acara itu. Tapi juga kami sedang menyiapkan juga bahwa Pak Presiden akan menyerahkan kodifikasi 14 kampung adat di Jayapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan desa adat yang berlaku secara nasional. Ya. Ini tantangan untuk undang-undang negara yang sudah dikeluarkan. Dan ini kami sedang berusaha di Kementerian Dalam Negeri sampai sekarang, karena itu masih didiskusikan terus. Yang kedua, Presiden akan menyerahkan total wilayah adat yang kita kerjakan di Jayapura. Dan itu dengan SK Bupati atau Perbup, nanti kita akan lihat regulasinya seperti apa. Tetapi itu adalah salah satu wujud implementasi Undang-Undang Otsus. Jadi ini negara harus konsisten bahwa Otsus itu harus terjadi. Isinya harus ada, bukan uangnya saja. Nah ini salah satu yang penting, menyangkut masalah HAM, menyangkut hak-hak hidup mereka dan seterusnya. Nah itu yang ada di dalam Undang-Undang Otsus itu. Jadi itu beberapa hal yang akan, tapi juga ada agenda-agenda lain yang sedang dipersiapkan juga oleh pemerintah pusat atau Presiden Kepulauan Kesal. Tetapi di dalam momentum itu kita berharap juga di Sarasehan itu tingkat menteri dengan isu-isu yang disusun oleh steering committee itu akan bicara di situ dengan masyarakat adat bagaimana kebijakan negara terhadap regulasi-regulasi yang ada. Saya pikir itu beberapa hal yang nanti akan terus tadi. Oke. Okay. Yang tadi terakhir itu apa tuh? Soal apakah pemerintah diundang itu dapat ya Pak? Pendanaan pemerintah pasti, tadi mungkin sudah dijelaskan. Ya. Kemudian panitia lokal itu sudah selain panitia secara nasional, saya ketuanya, panitia lokal juga ada ketuanya juga. Bagaimana mereka mensosialisasikan, mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah. Dan itu sudah jalan di beberapa kabupaten kota termasuk provinsi juga untuk meminta dukungan. Ya, selain mereka duduk di dalam kepanitiaan, dari aliansi masyarakat adat juga sudah kesana meminta resmi duduk dalam kepanitiaan, tapi juga kontribusi pemerintah daerah ya terhadap pelaksanaan ini. Mengapa? Karena Papua Barat ini daerah otsus berdasarkan adat istiadat dan budaya. Nah, pemerintah tidak bisa katakan bahwa ini karena acaranya masyarakat adat kami tidak ikut serta. Tidak bisa begitu untuk khusus untuk Papua dan Papua Barat. Dia harus tunjukkan bahwa ini momentum kita tunjukkan bahwa otsus ada sesuai dengan kebijakan negara. Jadi dari Pemda ada bantuan-bantuan juga, ya, dari Jayapura, dari provinsi, dari kabupaten-kota segala macam. Ya. Ya, dari kabupaten ya sudah mengalokasikan dana, Bapak Pak Bupati ini rendah hati dan tidak sombong, jadi tidak mau bilang bahwa sebenarnya Pemda justru mendukung sepenuhnya, bahkan dua penuhnya, dan juga Pak sudah menyisihkan anggaran untuk bisa memastikan lebih dari 20M ya, dari 20M, dan sudah bekerja ya ke SKPD ini. Biar saya aja yang cerita, Pak ya. Biar saya aja yang cerita, karena saya sudah melihat juga langsung, saya sudah tinjau ke sana. Jadi ini juga menjadi ajang untuk menggunakan dana-dana yang ada di Pemda untuk mengupgrade misalnya kampung-kampung. OB-OB itu balai-balai adat tempatnya para Ondo Api Ondo Polo diperbaiki, diupgrade, termasuk rumah-rumah untuk jadi rumah-rumah adatnya ya, untuk bisa nanti menampung lebih banyak orang, bahkan bisa untuk bikin pertemuan-pertemuan dengan diperlukan ruang-ruang pertemuan, karena kita basisnya adalah di kampung-kampung, beberapa pulau itu. Jadi ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini peradaban air sebenarnya. Jadi nanti kongresnya ini di Danau Sentani. Jadi pulau-pulau yang ada di Danau Sentani itu sudah dipersiapkan oleh Pemda, PUPR, kalau tidak salah kemarin itu ada yang MCK Pak ya, yang sudah dikerjakan gitu. Jadi Pemda udah menggunakan momentum ini untuk memastikan fasilitas, termasuk tadi itu ikan-ikan itu sudah diberikan kepada kampung-kampung untuk dikelola oleh kelompok-kelompok untuk nanti dipanen pada saatnya supaya bisa cukup. Tadi itu tidak ada makanan impor ya, termasuk ubi, talas apa segala macam sudah disiapkan. Sagu nggak perlu ditanyakan lagi, selalu ada, yang tinggal pilih itu. Kalau anu itu di sagunya sudah siap, ada yang sudah rendam. Nah, jadi biar teman-teman tahu cara pengolahan sagu ya air. Jadi kalau dia direndam di air sepanjang dia bersih, dia nggak akan pernah basi sagu itu. Begitu Pak ya. Saya pikir itu soal dana dari Pemda bukan hanya di Jayapura, tapi teman-teman di daerah juga yang punya hubungan baik dengan pemerintah, yang punya hubungan baik dengan DPR, dengan kepala desa, itu juga menggalang dana dari mereka, karena lagi-lagi kita merasa itu punya masyarakat adat dong. Negara ini kan punya kita, pemerintah ya pelayan kita dong. Jadi itu yang tidak boleh, yang haram kalau di masyarakat adat di amat itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang ditenggarai melakukan perampasan wilayah adat dan pelanggaran HAM. Gitu. Hanya itu yang tidak boleh. Oke, silakan Iksan dan selanjutnya. Makasih banyak. Nama saya Iksan Raharjo dari Al Jazeera. Pertanyaan saya mungkin untuk Kak Uka ya. Salah satu delegasi yang diundang dalam kongres ini adalah perwakilan masyarakat dari beberapa negara. Tadi kan di awal Kak Uka sudah menyampaikan ada pengunduran terkait perlakuan maupun perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia. Bisa nggak dikasih perspektif apakah ini menjadi tren juga di negara lain secara global, perlindungan dan juga apa pengakuan masyarakat adat di negara lain juga mengalami pengunduran, dan barangkali ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari masyarakat adat di negara lain begitu, yang punya posisi politik kuat dan sebagainya. Misalnya mungkin saya ingat mungkin Bolivia ya, yang akhirnya bisa jadi presiden di sana. Mungkin ada hal-hal penting yang kita bisa pelajari dari perkembangan secara global. Makasih Iksan, boleh ya, silakan. Halo, saya Alvan dari PT. Ini pertanyaan buat Kak sama Pak Bupati. Saya langsung ke pertanyaan aja, nggak berbahasa-bahasa sih. nih Kabupaten Jayapura nih, kalau saya tidak salah, salah satu kabupaten yang punya perda tentang masyarakat adat. Iya. Ini gimana upaya, kalau kita tungguin RU masyarakat adat lama, gimana upaya aman atau bupati mungkin tergabung di apa di asosiasi apa kabupaten dan kota gitu untuk mendorong bahwa agar muncul atau agar terbentuk juga perda-perda semacam dimiliki oleh Kabupaten Jayapura juga bisa dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain di Indonesia yang di mana masyarakat adatnya berada. Oke, itu terima kasih. Terima kasih Mas Alvan. Mungkin Kak Luka dulu boleh merespon, silakan Kak. Soal tren global tren pengakuan hak. Tren global saat ini itu memang banyak sekali terjadi kemunduran, ya, termasuk Bolivia. Bolivia itu dari bahkan itu masalah cukup besar ya, sampai akhirnya beliau kan juga turun ya di Bolivia itu. Sekarang itu justru yang terakhir kemarin kalau nggak salah Kolombia ya, yang ada pemilihan dan itu salah satu yang diusung didukung oleh masyarakat adat yang ada di sana. Karena mereka sudah capek dengan karakter-karakter itu. Jadi di Kolombia itu masyarakat adat itu situasinya justru seperti terjepit di tengah-tengah antara aparat keamanan dengan kartel. Jadi kalau di kampung itu di Kolombia itu kalau lewat pedagang obat-obatan mereka bisa dibunuh suka-suka hati. Kau tadi lapor ke keamanannya, tidak, kau lapor pasti dor, selesai. Lewat lagi petugas keamanan, tadi lewat ke mereka di sini kau kasih makan ya, tidak, bohong kau, dor, selesai. Jadi situasinya jauh lebih rentan. Tapi sekarang ini mereka merasa punya harapannya dengan presidennya. Saya tanyakan ke mereka, mereka bilang oke. Bolsonaro mundur di Amazon ya, dan kelihatan sekali bahwa justru selama pandemi ini itu justru digunakan oleh pemerintah Brasil untuk merampas, memasukkan, menginvasi wilayah-wilayah yang kosong karena masyarakat adatnya pergi masuk ke hutan, menjauh dari kampung. Jadi terjadi kemunduran. Afrika juga begitu, tetapi di DRC saat ini kalau nggak salah ada kemajuan baru di mana ada kebijakan yang baru tentang masyarakat adat dan itu mereka 10 tahun lebih diperjuangkan. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi di DRC itu baik, nanti saya coba sampaikan. Itu maju, yang mundur banyak, Filipina juga mereka merasa itu kemunduran ya dengan kembalinya anaknya Marcos ya. Kemudian untuk perda ini sudah dikerjakan oleh Aman udah lama, khususnya sejak adanya putusan MK35 yang masih mewajibkan perda sebagai yang disebut dengan syarat pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya untuk kemudian diadministrasikan menjadi hutan adat. Sudah ada 208 produk hukum daerah yang ada saat ini, perda dan SK bupati dan ini segala macam yang sudah kita kerjakan. Dan karena adanya perda yang sudah dikerjakan oleh Aman sejauh ini, makanya bisa digunakan untuk memproses yang 75.000 hektar hutan adat tadi itu. Oke, saya pikir begitu ya. Perda usah. Ya. Oh, Pak Bupati mungkin mau merespon soal perda yang ada di Kabupaten. Ada, ya, Pak. Silakan. Segala macam pemetaan ini. Biar puas, ya, Pak. Ada dua perda ya. Perda kampung adat dengan perda masyarakat hukum adat. Tetap. Kemudian Perda kampung adat itu lebih banyak berafiliasi ke Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan desa adat. Tapi juga ada di Otsus juga. Kemudian dari Kabupaten Jayapura kita mendorong ke provinsi, supaya provinsi juga harus mengeluarkan perda tingkat provinsi. Dan itu sudah jadi. Baru kita proses verifikasi di Kementerian Dalam Negeri mengenai desa adat itu. Kemudian masyarakat hukum adat itu perintah undang-undang otsus. Ya. Undang-undang otsus dari mana sumbernya? Itu dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang itu masih ada. Kita buktikan bahwa masih ada. Bagaimana membuktikan itu masih ada? Harus dilakukan dengan pemetaan-pemetaan tadi. Data lahannya, kemudian profilnya. Dan itu yang kita lakukan dan kita perdakan menjadi lampiran dari peraturan daerah itu. Dan saya pikir ini disambut masyarakat adat luar biasa. Siapa yang mengerjakan itu? Itu adalah tim kajian perintah dari Undang-Undang Otsus melalui Perdasus nomor 23 tahun 2008 bahwa Bupati Wali Kota harus membentuk tim kajian dari sejumlah stakeholder, akademisi, masyarakat adat, LSM, dan pemerintah daerah, termasuk badan pertanahan, untuk melakukan kajian itu melalui pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat adat supaya mereka punya pengetahuan untuk melakukan pemetaan sendiri. Di kampung-kampung di Jayapura, dalam proses itu mereka punya anggaran sendiri juga, ada dana kampung atau dana desa, itu juga menganggarkan untuk pemetaan-pemetaan di wilayah mereka oleh mereka sendiri, partisipatif. Jadi partisipatif ini dalam pekerjaan-pekerjaan itu karena dilatih oleh tim tadi, tapi juga dari segi anggaran, dan mereka sendiri yang melakukan itu. Jadi saya pikir ini sangat kuat dan mereka butuh itu, masyarakat adat butuh itu. Yang sulit hari ini adalah pemerintah atau pemerintah daerah bagaimana memfasilitasi itu di seluruh Nusantara ini. Itu yang kita hadapi sekarang. Saya pikir begini ya. Oke, nah mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir yang mau aku tanyakan ke Bang Eus. Dukungan apa yang diharapkan dari kawan-kawan media, dan juga bagaimana kalau ada teman-teman jurnalis di sini mau mulai memikirkan datang berpartisipasi di KMAM ke-6 ini, Bang Eus? Jadi memang karena tadi itu Kongres Masyarakat Adat ini adalah momentum yang sangat penting, sangat unik. Dan kalau tadi Pak Bupati, Pak Matius, Ketua Umum menyampaikan bahwa Kongres ini adalah momentum yang sangat berarti secara khusus untuk masyarakat adat di Papua. Memang seluruh rangkaian kegiatan pemerintahan dan lain-lain itu yang memang kita harapkan dari teman-teman semua media, baik nasional maupun di lokal, termasuk cetak, elektronik, surat kabar, semuanya. Karena apa? Karena masyarakat adat ini, ya, ini kan 5 tahun sekali ini kami berkumpul, ya, membicarakan tentang persoalan-persoalan kami. Dan hasil dari persoalan kami ini akan kami publikasikan, akan kami sampaikan, akan kami suarakan ke publik tentunya. Dan disitulah harapan kami dari masyarakat adat kepada teman-teman media untuk bagaimana melihat ada situasi yang memang sangat jauh dari harapan ketika konsep negara ini didirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat tadi bahwa yang disampaikan Kakak Sekjen itu, kami ini masyarakat adat sebenarnya di masa pandemi ini kami surplus, ya. Kami bisa memberi makan saudara-saudara kami, baik yang di kampung, di komunitas maupun antar komunitas. Bahkan kami berkontribusi, ya, aman bersama teman-teman dari Wahana Lingkungan Hidup, WALHI, teman-teman konsorsium pembangunan karya. Kami berkontribusi sampai dengan 30 ton lebih beras untuk bisa menghidupi saudara-saudara kita buruh yang 2 juta lebih di PHK selama pandemi kemarin. Dan itu sebenarnya kita mau menunjukkan bahwa kita resiliensi, ya, kita di masyarakat adat itu, di komunitas-komunitas lokal itu, kita sangat berkontribusi besar untuk bagaimana melihat model kedaulatan ekonomi dan itu yang menjadi harapan kita di masa pertama krisis. Ya, karena kita tahu bahwa selama krisis ini impor terus nih, beras dan lain-lain impor. Padahal sebenarnya di komunitas-komunitas di kampung-kampung itu sangat surplus. Dan itulah kenapa salah satu rangkaian dari penyelenggaraan kongres tentang kuliner masyarakat adat itu kita memunculkan soal resiliensi itu. Yang lainnya juga soal tadi yang disebut tentang pakaian adat dan lain-lain. Sebenarnya kalau bicara pakaian adat, kostum itu identitas yang melekat dengan kehidupan kami sebagai masyarakat adat. Ya, dimanapun kami berada. Dan ini sebenarnya menunjukkan, saya datang ini pakai kepala, kakak sekjen pakai sarung dan toraja. Ini menunjukkan bahwa ini identitas kami. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang pakaian adat itu, dia tidak hanya sebatas sebagai satu apa simbol belaka ya. Setiap 17 Agustus hanya pakai pakaian adat, dikasih gelaran. Bagi kami masyarakat, adat tidak seperti itu. Okay. Dan sebenarnya momentum kongres ini menjadi momentum untuk kami merefleksikan. Ya, dan harapan kita khususnya soal presiden itu jangan sampai kemudian hanya pakai pakaian adat saja setiap tahun 17. Ya, Janji Nawacita itu yang 10 tahun lalu dari kontribusi suara 12 juta masyarakat adat lebih di pemilu 2014 ini, kita mau membuktikan bahwa itu harus direalisasi dan kita berharap kelihatan prosesnya seperti itu. Oke, terima kasih Bang Eus, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Kak Rata. Saya ini sedikit ya. Oh, oke, okay. Singkat saja. Jadi saya hadir di sini sebagai dari selain ketua umum, tapi juga sebagai gugus tugas masyarakat adat. Jadi ini ada tulis GTMA, gugus tugas masyarakat adat. Kalau di pusat itu gugus tugas reforma agraria. Jadi kita satu apa ya, satu tim untuk. Tapi ya, tetap karena menteri dan wamennya diganti, ya nanti kita akan coba komunikasi.